Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah jamaah sekalian kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kemudahan menjalankan salah satu kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah alhamdulillah telah kita lakukan. Dan semoga ini juga merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk meraih penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla subha jama'atan fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah maka sungguh dia akan berada dalam penjagaan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jemaah sekalian, kita yang masih dalam suasana dan kondisi pandemi sekarang ini, selain memperhatikan protokol kesehatan, memperhatikan imun kita, jangan lupa untuk memperhatikan imannya kita. Itu yang harus lebih kita jaga, itu yang harus lebih kita perhatikan. Gimana mempertahankan dan meningkatkan keimanan kita selain terus berikhtiar untuk meningkatkan imun kita, kesehatannya kita. Ini yang harus lebih kita perhatikan, menjaga imannya kita untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah. Gimana cara untuk meningkatkan iman seseorang? Ya salah satunya dengan terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus mendalami dan mengenal Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Mendalami dan mengenal agamanya. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah di subuh hari yang berbahagia ini kemudahan pun kita rasakan untuk melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita di dalam pembahasan kitab yang sama-sama butuh untuk kita kaji bersama, yang sama-sama kita butuh untuk mempelajarinya, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaih rahmatullah yang berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yang kali ini kita baca mukhtasarnya ringkasannya, intisarinya, tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Biar kita semakin mengenal surga Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau sekedar berdoa minta surga, itu perkara yang baik. Itu perkara yang dianjurkan. Tapi ketika kita mengetahui lebih dalam lagi tentang surga Allah, maka sungguh kita dalam berdoa pasti akan lebih-lebih serius lagi. Kenapa? Karena kita tahu sedikit tentang gambaran surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Begitu indahnya, begitu dahsyatnya kenikmatan-kenikmatan yang berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan alhamdulillah, di hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Kata beliau, fi talabi ahlil jannati laha min rabbihim wa talabihim wa talabiha lahum. Pembahasan tentang permintaan penduduk surga akan surga Allah Subhanahu wa taala kepada Rabb-nya. Permintaan yang tertinggi, minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga-Nya. Kalau minta, kalau berdoa, jangan tanggung-tanggung. Minta surga Allah Subhanahu wa taala. Minta agar surga yang begitu luasnya, seluas langit dan bumi, yang memiliki 8 pintu untuk kita berada di dalamnya, subhanallah. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa qala ta'ala hikayatan an ulil albab min ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan ucapan-ucapan para hamba-Nya yang cerdas. Ini hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang pintar. Ya, siapa mereka? Ini nih, hamba yang cerdas di antara ucapan mereka kepada Rabb-nya. Diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ali Imran ayat 193-194. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, kami dengar ada orang yang menyeru untuk kami beriman kepada-Mu. Subhanallah. Ya. Fa amanna ya an aminu ya rabbana innana sami'na munadiyan lil iman. Kami dengar wahai Rasulullah, wahai Allah Subhanahu wa taala, kami dengar ada orang yang menyerukan untuk kami itu beriman kepada Rabb kami. Fa'amanna, maka lantas kami pun beriman. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin dan mukminah. Ketika ada seruan-seruan keimanan, ketika ada seruan-seruan ke arah kebaikan, harus kita seru, harus kita respon. Itu yang seharusnya yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Seruan-seruan ke dalam ketaatan, seruan-seruan ke dalam kebaikan, kita respon, kita ikuti. Rabbana faghfir lana dhunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Subhanallah. Penduduk surga itu, jemaah sekalian, bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Mereka itu adalah orang-orang yang juga berbuat kesalahan, juga berbuat dosa kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang membedakan mereka itu adalah sikap sportif mereka. Mereka akui bahwa mereka terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Mereka akui sebagai manusia biasa, mereka terjatuh dalam kekeliruan, dan dengan sebab itulah mereka bersegera untuk memohon pengampunan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat nih. Ya. Mereka minta kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Allah, Rabb kami, ampuni, maafkan dosa-dosa yang kami lakukan. Subhanallah. Yang salah itu adalah ketika kita berbuat dosa tapi enggak tahu diri. Dosa demi dosa dia lakukan, tapi tenang-tenang saja. Dosa demi dosa, kemaksiatan-kemaksiatan menghiasi dirinya di setiap harinya, di setiap waktunya. Akan tetapi enggak pernah untuk mengintrospeksi dirinya. Enggak pernah untuk bersegera bertobat kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maafkan kesalahan-kesalahan kami, wahai Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Dan kita minta kepada Allah, kita diwafatkan dalam keadaan baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik. Wahai Rabb kami, berikan apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui perantaraan para rasul-rasul utusan kamu. Minta mereka apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya pantas mereka minta. Pantas mereka memohon apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tahu, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah menyelisih janjinya. Makanya mereka minta kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyelisih janjinya. Enggak akan pernah. Itu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna sa'ata la raiba fiha. Agar mereka tahu, para hamba-Ku tahu, bahwa sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kepastian, sebuah kebenaran, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan pun sedikitnya, pasti dan pasti akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Wallahu taala alam. Perkara ghaib yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Wahai Allah, jangan Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Kehinaan apalagi jamaah sekalian yang lebih parah dibandingkan ketika hamba tersebut dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Subhanallah. Ngeri, ngeri. Kalau pada hari kiamat kita menjadi golongan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa diperoleh oleh seorang hamba dengan ketaatan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan juga dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diperoleh dan didapatkan ketika hamba tersebut terjatuh dalam kemaksiatan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dihinakan oleh Allah, maka walaupun jin dan manusia semuanya berkumpul untuk memuliakan kita, untuk mengangkat derajatnya kita, maka itu perkara yang mustahil yang mereka bisa lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yuhinillah fama lahu min muqrib." Kalau Allah sudah hinakan seorang hamba, maka tidak seorang pun yang akan mampu untuk memuliakannya, yang mampu untuk mengangkat derajatnya, tidak seorang pun. Maka jangan hinakan dirinya kita di dunia dan di akhirat ini jamaah sekalian dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih Mari kita berupaya untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa la tukhzina yaumal qiyamah. Jangan engkau hinakan kami wahai Allah pada hari kiamat. Subhanallah. Ketika semua makhluk telah dikumpulkan pada hari kiamat, kemudian ya, kita termasuk orang-orang yang menundukkan kepala kita. Gak mampu kita. Gak mampu. Karena telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelalaian kita selama di dunia. Berpalingnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baru sadar kita. Baru sadar ternyata dunia itu sementara saja. Jangan mau tertipu. Jangan mau tertipu. Ya mumpung kita masih diberikan kesempatan sekarang ini jemaah sekalian. Mumpung kita masih hidup, mari terus berbenah diri. Mari terus melakukan perubahan-perubahan ke arah kebaikan. Mari terus kita membekali dirinya kita dengan amalan-amalan kebaikan, ketaatan yang kemudian bisa kita bawa sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup ayat ini, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau wahai Allah zat yang tidak pernah menyelisihi apa yang engkau telah janjikan. Subhanallah. Itu kisah orang-orang yang cerdas dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wal makna wa atina ma wa'attana ala alsinati rusulik min dukhulil jannah. Dan makna dari ayat ini, ya tadi kita sebutkan penggalannya itu, ya. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah. Apa sih maknanya? Wahai Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan melalui lisan para rasul utusanmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, makna ayat ini, wa atina ma wa'attana ala alsinati rusulik min dukhulil jannah. Berikan kami wahai Allah apa yang telah engkau janjikan melalui lisan para rasul utusan engkau untuk kami masuk ke dalam surgamu. Subhanallah. Mereka minta kepada Allah, ya, apa yang telah dijanjikan. Allah janjikan untuk kita para hambanya, untuk semua orang-orang yang beriman kepadanya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Subhanallah. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa ta'ammal kaifa tadammana imanuhum bihi al-iman bi amrihi wa nahyihi wa rusulihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa asma'ihi wa sifatihi. Maka coba perhatikan bagaimana ya keimanan mereka tersebut mencakup dan mengandung keimanan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Kan seruan tadi, ya, ada yang menyeru, kemudian mereka respon, ya, Rabbana innana sami'na munadiyan. Sesungguhnya wahai Rabb kami, kami mendengar ada yang menyeru, maka kami sambut seruan tersebut. Ini apa? Keimanan akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kandungan ayatnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka jalankan. Wa nahyihi, dan mereka pun meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada rasul-rasul utusan Allah, mereka beriman terhadap janji-janji Allah, mereka pun beriman ya akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang durhaka kepadanya. Dalam ucapan juga ini terdapat kandungan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Rabb kami. Salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa af'alihi wa sidqi wa'dihi wal khauf min wa'idihi wastijabatihim li amrihi. Terkandung pula dalam keimanan orang-orang yang beriman tersebut adalah kejujuran terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, rasa takutnya terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan ancaman-ancaman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastijabatihim li amrihi, demikian pula respon mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Fabimajmu' dzalik saru mu'minin bi rabbihim ta'ala, maka dengan semua perkara tersebut apa yang telah sebutkan di atas kesemuanya itu kemudian menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalik sahalahum at-tawassul ila su'al ma wa'adahum bihi wan najah min adzabihi. Maka pantas ya, ketika mereka beriman kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, mereka menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjauhkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, mereka beriman terhadap janji-janji Allah, mereka beriman terhadap ancaman-ancaman yang telah disebutkan oleh Allah, kesemuanya itu menjadikan mereka beriman kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, dan oleh sebab itulah mereka berhak untuk meminta kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Ya pantas kan? Ya. Mereka sudah berusaha. Ya pantas mereka minta. Mereka sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya kan jamaah sekalian? Mereka mengakui tentang kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya pantas mereka kemudian minta kepada Rabb-nya apa yang telah dijanjikan. Coba kalau kita berbuat kemaksiatan, pantas enggak kita minta surga Allah Subhanahu wa taala? Ya enggak pantas. Jangankan untuk Rabb-nya kita, manusia saja. Ya manusia ya, ingin mendapatkan gaji tapi malas kerja. Ya, pantas enggak dia minta gaji kepada utusannya, bosnya, sementara dia enggak pernah kerja. Apa yang diperintahkan bosnya, atasannya, enggak pernah dikerjain. Ya, apa yang dilarang, peraturan-peraturan yang disebutkan dalam kantor tersebut malah dilanggar. Ya, malah dilakukan semua pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pantas enggak? Ya enggak tahu diri. Ya. Maka demikian sifat orang-orang mukmin tersebut. Mereka minta, "Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik," wahai Allah, berikan apa yang telah Engkau janjikan tersebut melalui lisan para rasul utusan-Mu kepada kami, wahai Allah. "Wan najah min 'adzabi," dan mereka juga minta kepada Rabb-nya agar terselamat. Bagus permintaannya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semakin seseorang sering berdoa bahwa Rabb-nya itu adalah Maha Kaya, Maha Sempurna, Maha segala-galanya, yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Makanya Allah ancam tuh orang-orang yang enggan dan tidak mau berdoa meminta kepada-Nya. Lancar mereka. Ya. Wa huwa yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu cinta orang-orang yang betul-betul serius di dalam berdoa. Doa jangan setengah-setengah. Itu termasuk salah satu adab ketika kita berdoa kepada Allah. Betul-betul serius. Jangan setengah-tengah. Jangan berdoa angkat tangan, lisannya komat kamit, tapi hatinya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana, enggak konsentrasi. Ya harus laras dong. Itu salah satu sebab agar doanya kita diistijabahi, diistijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara pikiran kita, konsentrasi kita, mulutnya kita itu sinkron. Itu yang betul-betul serius dalam doanya. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Wa huwa yuhibbul mulihina fid du'a." Dan Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada para hamba-Nya yang serius dalam doanya. Wa kullama alahal 'abdu 'alaihi fis su'al ahabbahu wa qarrabahu wa atahu. Maka semakin hamba tersebut serius dalam doanya, dalam meminta kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin cinta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan hamba terus kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diminta oleh hamba tersebut. Subhanallah. Serius jemaah sekalian, kalau berdoa itu serius. Ya. Wa fil hadis, dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Man lam yas'alillah yaghdabu alaihi. Ya, yaghdabu alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka marah kepadanya. Subhanallah. Inilah perbedaan, ya, salah satu sisi perbedaannya. Ketika kita minta kepada manusia, makhluk ciptaan Allah, baik bagaimanapun orang tersebut, jemaah sekalian, dermawan bagaimanapun dia, kalau sering-sering dimintai terus, minta terus, minta terus, ya dongkol juga dia, marah juga dia. Kok ini orang gak tahu diri, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Ya kenapa? Karena dia makhluk, punya keterbatasan. Ya, tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin kita minta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak permintaannya kita kepada Allah, makin cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebaliknya, kapan kita enggak minta, enggak berdoa kepada Allah, justru Allah marah. Marah kepada kita. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita itu sombong. Gak mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Ya subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang gak minta, siapa yang gak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia akan marah. Allah akan marah kepada kita. Sekecil apapun permintaan tersebut, minta kepada Allah. Jangan cuma perkara-perkara yang besar aja. Sekecil apapun minta kepada Allah, keluhkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Walaupun itu perkara sepele, perkara kecil, jangan, minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dari kisah para ulama salaf tersebut, sampai-sampai garam, milah garam di rumahnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh yang akan mendatangkan semuanya. Manusia itu cuma perantara saja dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah janjikan tuh. Allah janjikan. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Enggak ada keraguan sedikit pun bagi setiap mukmin dan mukminah dalam doanya, pasti dan pasti Allah akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Di dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan bahwa aku tuh dekat dengan mereka. Dan apabila mereka meminta kepadaku, maka sungguh aku akan berikan dan kabulkan apa yang mereka minta. Subhanallah. Yang penting kita perhatikan adab-adab ketika berdoa. Yang penting kita perhatikan mawani' ijabati doa. Perhatikan yang akan menjadi penghalang-penghalang terkabulkannya doa seorang hamba. Hindari makan, minum, dan mengenyangkan perut kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu salah satu sebab terhalanginya doa kita. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, fala ilaha illahu, maka tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ayu jinayatin janatil qawaidul fasid 'alal iman. Maka tindakan kejahatan apakah yang lebih besar, yang melebihi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh konsep-konsep yang merusak keimanan. Wa halat bainal qulub wa baina ma'rifati rabbiha wa asma'ihi wa sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi, yang akan menjauhkan manusia, ya, menjauhkan hati-hati manusia untuk mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kesempurnaan dan sifat keagungannya. Gak ada yang lebih parah dari kerusakan itu. Orang-orang yang dengan berbagai konsepnya ingin menghalangi manusia dari jalan Allah, orang-orang yang ingin menjauhkan hati-hati manusia dari mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifatnya. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surat Al-A'raf ayat 43. Dan penduduk surga mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya dalam perkara ini. Dimasukkan ke dalam surga, diberikan hidayah dan taufik. Ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami itu enggak akan mungkin bisa mendapatkan petunjuk hidayah kecuali semuanya bersumber dari Allah. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk hidayah, enggak akan mungkin kita bisa mendapatkan kesemuanya ini. Ini jemaah sekalian, ya, permintaan penduduk surga kepada Rabb-nya berupa apa? Minta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, kisah panjangnya ketika Mu'adz bin Jabal itu lama membaca ayat-ayat Al-Qur'an ketika sholat, panjang sekali. Kemudian ada seorang anak muda mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya, Nabi pun bertanya kepadanya, "Kaifa tasna'u ya ibna akhi idza shallaita?" Apa yang kamu lakukan wahai anak, ya, saudaraku? Panggilan lembut ibnu akhi, anak saudaraku. Itu panggilan istilah-istilah orang Arab. Apa yang kamu lakukan ketika kamu sholat? Katanya, aqra'u bi fatihatil kitab, saya baca surat Al-Fatihah, wa as'alullah al-jannah wa a'udhu bihi minan nar. Subhanallah, aku baca Al-Fatihah dan aku pun dalam sholatku meminta surga kepada Allah dan berlindung diri dari nerakanya. Minta surga, lagi-lagi minta surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, apa yang bisa kita paparkan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk dari golongan yang akan masuk ke surganya, Surgatul Firdaus insyaallah taala. Ila huna subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu.